Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 133, yaitu tentang ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili, tentang memuanaskan fi'il berkaitan dengan fa'il yang ada. Maka di situ ada dua hukum. Yang pertama yang hukumnya wajib atau harus, yang kedua yang hukumnya boleh. Ya, sehingga kita mulai belajar mana-mana yang hukumnya harus, ya kita katakan harus. Yang hukumnya boleh, kita katakan boleh. Jangan mengharuskan sesuatu yang boleh atau membolehkan sesuatu yang harus. Maka harus tepat, ya harus tepat. Oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya boleh. Itu harus pas dengan kaidah yang ada. Ya jangan suka kebalik-kebalik. Ya. Di sini kita akan mempelajarinya berkaitan dengan hukum memuanaskan fi'il. Kita lihat penjelasannya. Yajib ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili fil mawdhi'ainil atiyaini. Memuanaskan fi'il itu hukumnya wajib berkaitan dengan fa'ilnya. Itu ada pada dua tempat berikut ini. Ya, sehingga silahkan dihafalkan dua poin ini. Maka ketika kita sudah hafal dua poin, maka itulah kondisi di mana fi'il harus dimuanaskan. Dan yang dimaksud memuanaskan fi'il adalah untuk fi'il madhi tambahkan tata nisakinah. Misal wazan fa'alat, kalau jalasa ya jalasat, kataba katabat, dan sebagainya. Ya, untuk fi'il mudhari diawali dengan ta. Misalnya tajlisu, tadhabu, taqra'u, itu memuanaskan fi'il seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk fi'il madhi tambahkan apa? Tata nisakinah. Fa'alat misal untuk fi'il mudhari tambahkan diawali dengan huruf ta, bukan ya, itu maksudnya taf'alu bukan yaf'alu misalnya. Kita lihat poin pertama. Awalan idza kana al-fa'ilu muannasan haqiqiyan zahiran muttasilan bi fi'lihi. Silakan hafalkan kaidahnya ini, ketentuannya. Apabila fa'ilnya berupa fa'il muannas haqiqi yang zahir, yang dia bersambung dengan fi'ilnya itu. Kita sudah belajar apa itu mu'anas hakiki, yaitu isi mu'anas yang menunjukkan manusia dan hewan, itu mu'anas hakiki. Dan dia bersambung langsung dengan fi'ilnya, maka ketika itu fi'ilnya wajib dimu'anaskan. Wajib dimu'anaskan. Contoh ja'at fatimatu. Tidak boleh ja'a fatimatu. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa mu'anas hakiki, yaitu Fatimah, dan letaknya langsung setelah fi'ilnya. Maka hukumnya harus atau wajib dimu'anaskan. Ja'at Fatimatu. Kemudian contoh fi'il mudhari'nya, misalnya tadhabu Zainabu. Tidak boleh yadhabu Zainabu, harus dimu'anaskan, yaitu tadhabu Zainabu. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, sanian idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila mu'annasin haqiqiyyin aw majaziyyin. Apabila fa'ilnya berupa dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali kepada mu'annas haqiqi ataupun mu'annas majazi. Jadi ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir, kemudian kembalinya ke isi mu'annas baik haqiqi maupun majazi, ketika itu wajib dimu'annaskan fi'ilnya. Nahu contoh Khadijatu dhahabat. Ini untuk mu'anas yang hakiki. Khadijatu dhahabat, Khadijah telah berangkat. Wajib ini menggunakan mu'anas dhahabat. Tidak boleh Khadijatu dhahaba. Kemudian contoh yang mu'anasnya majazi, asyamsu tatlu'u, matahari itu terbit. Ya, tatlu'u tidak boleh. Tidak boleh yadlu'u, harus dimu'anaskan. Ya, fi'il mudhari diawali dengan ta, asyamsu tatlu'u. Fasyamsu mu'anasun majaziyun. Maka kita tahu asyamsu itu mu'anas majazi. Amma Khadijatu fa mu'annasun haqiqiyun. Adapun Khadijah, maka dia adalah mu'annas haqiqi. Ya, sering kita ingatkan kalau ada amma, susuli fa ini. Seperti ini susunannya. Amma Khadijatu fa, gitu ya. Amma Khadijatu fa mu'annasun haqiqiyun. Walfa'ilu, ya, walfa'ilu fil fi'laini dhamirun mustatirun. Fa'il pada dua fi'il tadi adalah berupa dhamir mustatir. Maka ketika itu wajib di mu'annaskan. Kemudian kita lihat pembahasan yang boleh, ya, boleh. Yajuzu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili fil mawadhi'il atiyati. Dibolehkan memu'annaskan fi'il berkaitan dengan fa'il yang ada itu pada beberapa tempat berikut ini. Ini poinnya lebih banyak dibandingkan yang tadi. Awalan idza kana al-fa'il mu'annasan majaziyan. Yang pertama, apabila fa'ilnya berupa mu'annas majazi, maka ketika itu boleh dimu'annaskan dan boleh juga tidak dimu'annaskan. Nahwu contoh wada'atil harbu awzaraha. Wa yajuzu wada'al harbu awzaraha li'annal harba mu'annasun majaziyun. Contohnya adalah wada'atil harbu awzaraha. Di sini menggunakan ta'nis fi'il. Ya, kenapa? Karena al-harbu adalah dia mu'annas majazi. Maka boleh pakai ta'nis wada'atil harbu awzaraha. Peperangan telah usai. Ya, peperangan telah usai atau perangan meninggalkan auzaroha, yaitu kerusakannya, maksudnya telah usai. Wa yajuzu wada'al harbu auzaroha, dan boleh juga tanpa tatanis, ya, langsung bentuk mudzakkar wada'al harbu auzaroha, peperangan telah usai. Li'annal harba mu'annasun majaziyun, karena al-harba atau al-harbu itu lafadz al-harbu, dia adalah mu'annas majazi. Li'annal harba mu'annasun majaziyun. Ini maksudnya kalimat ini boleh pakai wada'at, boleh pakai wada'a. Adapun ketika kita membaca, ya, di dalam hadis yang di sana pakai tata'nis, ya, maka jangan dirubah, ya. Nah, karena ini kalimat semacam ini wada'at itu ketika dengan al-harb di dalam hadis menggunakan tata'nis, maka jangan dirubah apa adanya. Itu namanya mura'ah matnil hadis, ya, untuk menjaga keaslian matan hadis, ya. Adapun kalau kalimat biasa maka boleh, gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan, oh ini katanya boleh, hadisnya dirubah sendiri yang enggak boleh, gitu ya. Hadis masa dirubah, gitu. Kalau hadis, ya, apa adanya di matan tersebut, jangan dirubah. Ini maksudnya dari sisi hukumnya, ketika bukan kalimat di dalam hadis, gitu. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, sanian. Idza kana al-fa'ilu mu'annasan haqiqiyan mafsulan min fi'lihi bifasilin ghaira illa. Apabila fa'ilnya berupa mu'annas haqiqi yang dipisahkan dari fi'ilnya oleh sebuah pemisah, ya, oleh sebuah pemisah selain illa, ya, bifasilin ghairi illa juga boleh. Di sini kasrah sebagai na'atnya fasil, ya, bifasilin ghairi illa, dengan sebuah pemisah yang selain illa, karena pemisah itu banyak, tapi kalau illa ini spesifik, ya. Bahkan kita lihat di catatan kakinya, jumhurun nuhati yujibuna tadkirul fi'li idza kana al-fasilu illa, nahu majaa illa fatimatu, wa yujawizu ta'nisa inda ghairihim walakinahu qalilun. Kebanyakan ahli nahu, mereka mengharuskan fi'ilnya itu bentuk mudzakkar apabila pemisahnya berupa illa. Contoh, majaa illa fatimatu, tidak ada yang datang kecuali Fatimah. Ini bentuknya mudzakkar. Ini pendapat jumhur. Wa yujawizu ta'nisa inda ghairihim, dan membolehkan bentuk mu'annas bagi selain mereka. Artinya selain jumhur, ya, selain jumhur membolehkan mu'annas gitu. Walakin nahu qalilun, tapi itu sedikit. Artinya lebih sedikit. Yang lebih banyak yaitu jumhur yang mengatakan ketika pakai ilah maka harus mudzakkar. Ya, kembali ke sini tentang apabila fa'ilnya mu'anas hakiki dipisah dari fi'ilnya oleh sebuah pemisah selain ilah, maka ketika itu hukumnya boleh mudzakkar, boleh mu'anas fi'ilnya gitu. Nahwu contoh ya, hadaratil majlisa mar'atun wa yajuzu hadarul majlisa mar'atun. Seorang wanita menghadiri majlis, boleh pakai mu'anas hadarat ya. Kenapa dipisah oleh al-majlisa ini? Atau pakai mudzakkar, alasannya karena dipisah oleh al-majlisa. Ya. Ya, meskipun ini mu'anasnya apa? Hakiki itu. Ya. Apalagi kalau majazi ya, maka ya sama hukumnya boleh itu seperti itu. Kemudian yang ketiga salisan, idza kana al-fa'ilu mu'anasan dhahiran. Ya kan al-fa'ilu mu'anasan dhahiran wal fi'lu ni'ma'u bi'sa aw sa'a nahu ni'matil mar'atu mar ni'matil mar'atu maryamu wa yajuzu ni'mal mar'atu maryamu. Yang ketiga, apabila fa'ilnya mu'anas yang dhahir sedangkan fi'ilnya adalah ni'ma atau bi'sa atau sa'a, maka ketika itu boleh dimu'anaskan dan boleh tidak dimu'anaskan. Contoh dimu'anaskan nahu ni'matil mar'atu maryamu, sebaik-baik wanita adalah Maryam. Wa yajuzu, boleh juga ni'mal mar'atu maryamu. Ya, sehingga ketika itu ya sudah kita enggak usah memperdebatkan loh ini kok kenapa boleh nikmat, boleh nikmah, ya itu hukumnya boleh, ya mau pilih yang mana silakan gitu ya. Ya maksudnya pilih ininya ya, fi'ilnya nikmat boleh, nikmah boleh. Nah, kemudian yang keempat. Rabi'an. Idza kana al-fa'ilu mudzakkaran majmu'an bil alifi wa ta'i. Apabila fa'ilnya berupa isim mudzakkar tapi dijamakkan dengan alif dan ta. Ada isim mudzakkar jamaknya ke alif dan ta. Contoh Thalhah. Jamaknya ke at-Thalhatu seperti itu. Nahwu ja'atit Thalhatu wa yajuzu ja'at Thalhatu. Itu boleh ja'at, boleh ja'a gitu. Ketika fa'ilnya yaitu isim mudzakkar tapi dijamakkan dengan alif dan ta. At-Thalhat misalnya, Hamzat ya, Hamzah menjadi Hamzat dan sebagainya yang semacam itu. Maka hukumnya boleh ya. Dimu'anaskan boleh, tidak dimu'anaskan boleh. Kemudian yang kelima, khomisan. Idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li mu'annasin aw li mudzakkarin. Ketika fa'ilnya berupa jamak taksir baik untuk mu'annas ataupun untuk mudzakkar. Ya, jamak taksir yang dia bisa untuk mu'annas, bisa untuk mudzakkar. Nahwu ja'atil fawatimu. Telah datang para Fatimah. Ya, telah datang para Fatimah. Ya, atau ada pendapat lain, al-Fawatim ya, maknanya adalah Khulafa'ud-Daulah al-Fatimiyah. Ya, telah datang para khulafa dari Daulah Fatimiyah. Nah, ini jamak taksir. Ketika dimakna ja'atil fawatimu Fatimah, maka ini jamak taksir li mu'annas. Wa yajuzu ja'al fawatimu. Atau yang mudzakkar ja'atil a'rabu, ya, telah datang orang-orang Arab pedalaman. Ya. Wa yajuzu ja'al a'rabu. Ya, itu yang semacam itu, maka hukumnya boleh ya, mudzakkar ya boleh, mu'annas juga boleh. Kemudian yang keenam, sadisan. Idza kana al-fa'ilu mulhaqan bi jam'il mudzakkari salimi aw jam'il mu'annas salimi. Ketika fa'ilnya adalah mulhaqnya jamak mudzakkar salim ataupun mulhaqnya jamak mu'annas salim. Nahwu contoh mulhaqnya jamak mudzakkar salim ja'atil banun ya. Ja'atil banuna. Ini adalah mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Al-banuna ya, al-banuna mulhaqun bi jam'il mudzakkar salimi wa misluhu ahluna wa sinuna. Ya, semacam ini adalah ahluna dan sinuna. Ya, intinya mulhaqnya jamak mudzakkar salim Ya, maka di situ hukumnya boleh. Ja'atil banuna boleh, wa yajuzu ja'al banuna juga boleh. Atau mulhaknya jamak muannats salim, yaitu lafaz ulat. Ya, contohnya ja'at ulatul ilmi boleh, wa yajuzu ja'a ulatul ilmi boleh. Ya, ja'atil banun atau ja'al banun artinya telah datang para anak-anak. Ja'at ulatul ilmi atau ja'a ulatul ilmi artinya telah datang para wanita yang memiliki ilmu atau yang berilmu. Yaitu yang keenam. Intinya apa? Mulhaknya itu ya, mulhaknya, baik mulhaknya jamak mudzakkar salim maupun mulhaknya jamak muannats salim, maka hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sabian idza kana alfa'ilu, ya idza kana alfa'ilu isma jam'in aw isma jinsin jam'iyyin. Ya, ketika fa'ilnya berupa isim jenis, ya fa'ilnya berupa isim jenis. Ya, isim jenis. Ketika fa'ilnya berupa isim jamak ataupun isim jenis jamak. Ya, masih ingat ya apa itu isim jamak dan isim jenis jamak? Ya, isim jamak itu sebuah lafaz yang sebuah lafaz yang dia maknanya jamak, tapi dicari mufradnya dari lafaz itu tidak ada gitu. Dari lafaz yang berkaitan itu tidak ada. Nah, ini di sini disyaratkan roji ta'rifaha fi safha as-sabi'ah hasrah. Ya, silakan rujuk atau kembali atau melihat ke halaman 17 untuk mengetahui ta'rifnya. Yang intinya ketika fa'ilnya berupa isim jamak, yaitu sebuah lafaz yang dia maknanya jamak tapi tidak bisa dicari mufradnya dari lafaz tersebut, awisma jinsin jam'iyyin atau isim jenis jamak. Ya, isim jenis jamak adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari di sana pada halaman tersebut, yaitu sebuah lafaz yang untuk menunjukkan mufrad dan jamaknya, mufradnya ada ta marbutahnya katakanlah, atau untuk mufradnya ada ya-nya gitu. Ketika tanpa ya tanpa ta berarti menunjukkan itu adalah bentuk jamaknya yang disebut isim jenis jamak. Kita lihat contoh isim jenis jamak ismul jama'i nahwu ja'a au ja'atin nisa'u. Anisa ini namanya isim jamak. Ya, cuma untuk awal-awal sering kita sebutkan anisa jamak dari imra'atun, tapi sebenarnya anisa itu sendiri adalah isim jamak. Kenapa? Karena ternyata mufradnya, untuk mencari mufradnya dari lafaz ini enggak ada. Munculnya nanti imra'atun itu. Nah, maka namanya isim jamak. Kalau kasusnya seperti ini, boleh mudzakkar, boleh mu'anas. Ja'an nisa'u boleh, ja'atin nisa'u boleh. Awil qawm, ja'al qawmu boleh, ja'atil qawmu boleh. Awil rahtu, ja'al rahtu boleh, ja'atil rahtu boleh. Awil ibil, ja'al ibilu boleh, ja'atil ibilu boleh. Ya. Kemudian contoh isim jenis jamak. Nahwu, qala au qalatil arabu. Qala al arabu boleh, qalatil arabu boleh. Abir Rum, qala ar-rumu boleh, qalatir rumu boleh. Wa nahu dan contoh auraqasyajaru. Auraqasyajaru boleh, au auraqatisyajaru boleh. Ya, pohon itu berdaun. Itulah poin-poin penting yang harus kita ketahui sehingga nanti kita bisa membedakan mana-mana yang hukumnya hukumnya wajib dan mana-mana yang hukumnya boleh. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Yang insyaallah pembahasan berikutnya yaitu tentang fa'ilnya fi'il madh untuk memuji wadham dan juga untuk mencela. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.